kenangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa membuat aku rindu ingin selalu berdua. Kiranya asmara telah membakar dada. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa membuat aku rindu ingin selalu berdua. Kiranya asmara telah membangun.